yang akan dihantar kepada neraka jahanam. Innazubillah. Ia bertanya, berapakah jumlah anak cucuku yang aku mesti bawa keluar untuk dimasukkan neraka? Ada soal jawab dengan Allah Ta'ala. Ada kata, berapakah bilangi hakna aku waktu ubik untuk masuk neraka anak cucu aku ni? Ia menjawab, Allah SWT menjawab, bawa keluarlah dari tiap-tiap 100 orang itu 99 orang. Waliyazubillah min dalik. Tiap-tiap 100 orang, 99 orang. Dalam bahasa baru ilmu hisab, ilmu kanisab, dia panggil 99%. Waliyazubillah. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apabila diambil akan 99 orang daripada tiap-tiap 100 orang dari kami, maka apakah lagi yang tinggal daripada kami? Tak ada tinggal seorang. 1,000 orang tinggal 10 orang. Gapo apa orang? Tinggal sikit benar daripada kami. Sahabat itu berlawalah dengan Nabi SAW. Kata setengahnya, ada setengah sahabat teriak dalam mata yang dikeluarkan oleh orang lain lagi. Fabaka ashabuhu, maka teriaklah oleh sahabatnya bila dengar kata 99% orang manusia ni masuk neraka. Alhamdulillah. Teriak fuk-fuk sahabat. Itu riwayat daripada Abid Darda. Ada setengah kata, fa'insya'al mu'minuna yabkun, orang mukmin tu pakat menangis. Itu riwayat daripada Al-Hasan. Bukan riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Pentingnya pakat duka cita. Fataghayyara wajhu, tu ada Bukhari. Hadis Bukhari ayat kata, maka berubahlah muka-muka sahabat semua. Dengan sahabat dengar hadis kata 99% masuk neraka. Alhamdulillah. Puak muka sahabat semua berubah habis. Itu hadis Bukhari. Hak sahih. Lepas tu teriak. Dua jalan. Jalan Al-Hasan dan jalan saya lagi Abu Darda. Pentingnya sangat-sangat susahlah sahabat mendengar hadis Nabi hak matan ni. Kata setengah Nabi duduk atas perjalanan ni, oya. Kata setengah hidup di Mino, oya. Hidup di bawah satu gubah, satu khemah di Mino, hidup kecek hadis ni. Pok-pok sahabat kat dengar. Lalu itulah. Nabi jawab gado, dia kata kalau gitu tinggal gapo lagi dah 99 daripada kami diambil masuk neraka daripada tiap-tiap 100 orang kami. Tak ada tinggal dah lah. Pakak pergi belakang kita ke neraka pok sahabat tu. Habis ada. Apabila maka ia berkata, Nabi Muhammad SAW pun berkata, sesungguhnya jumlah umatku berbanding dengan jumlah umat-umat lain adalah sangat sedikit. Ini kira anak cucu ada semua, tak kira kata umat Nabi Muhammad dok. Semua umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Ilyas, Zulkifli, semua Nabi-Nabi dulu, beratus-ratus, ribu-ribu Nabi. Ribu-ribu Nabi, beratus-ratus rasul. Lebih pada beratus-ratus, 300 orang lebih rasul. Nah, jadi di sini kita nampak katanya berbanding dengan umat-umat dulu tu, atau umat dia ni seperti apa? Seperti seorang bulu putih dalam seekor mujata hitam tu. Itu umatku sikit. Umatku ni mana orang yang beriman kepada dia, maksudnya gitu. Kata ulama. Kata ulamanya, setupuk bulu putih, bukan seorang. Bahasa Nabi yang guna syahrah, makna seorang. Tapi ulama mari tafsir dalam bentuk kinayah, ya Pak Tuan. Kinayah pada sikit, mana kita boleh tafsir kata setupuk calik putih. Apalagi kalau dia nak terima tabir hak asli Nabi, syahrah tu makna satu helai bulu, syahrah. Syarah sehelai bulu. Kira kata sekolmu tu 100% sehelai bulu. Ya, 1%. Lepas tu ya umatku ya. Mana dia jamin kata umat dia masuk syurga di sudut tu. Tengok pula hadis. Kita pelagar dua hadis. Kita bahas panjang insyaAllah ta'ala. An Abi Sa'idin. Dengar dah kita hadis ni dah. Hadis penting ni kita pakai dengar. Bahasa Arab tik. Dengar hak Nabi kecek sendiri katik. Nah, lepas tu kita dengar makna dia katik. Mudah-mudahan hati Tuhan nak beri hidayah kepada kita. An Abi Sa'idin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ya Adam fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik qala yaqulu akhrij ba'than nar qala wa ma ba'thun nar qala min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. Nak baca sukara, pemula ada setengah hadis sukara, ada setengah hadis sakra. Nah. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار. متفق عليه. صحيح بخاري جزء 7 muka 196 وصحيح مسلم رقم 222. Maksudnya daripada Abi Sa'id. Ingat hadis ni ada dua. Hadis Abu Hurairah sah, saat ni hadis Abu Hurairah. Hak dulu saat ni. Patut lagi kita nak bahas mudah reti. Yang kedua ni hadis Abu Sa'id. Kedua-dua ni sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri juga sahabat yang terkenal. Abu Hurairah juga sahabat yang terkenal radhiyallahu taala anhum. Ia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wahai Adam," Allah taala panggil dalam keadaan duk jadi susah, gelewat, susah payah mungging madu situ aku ngadu sini merayu hak tu merayu hak ni berkeriuan begitu begininya, marilah suaranya faslul qada. Dia katakan, "Ya Adam." Adam menjawab, "Ya, aku menyahut seruan engkau wahai Allah dengan keadaan bersedia dan gembira. Dan kebaikan itu adalah pada dua tangan engkau saja ya Allah. Wal khairu fi yadayk. Ya Allah." Ia berkata, Allah berfirman, "Bawa keluarlah ahli neraka dari anak cucunya." Ia berkata sini itu Rasulullah lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu berkata Allah Taala atau firman Allah Taala lah. Akhrij ma'asan nar. Bawa keluar ahli neraka dari anak cucumu, hei Adam. Ia bertanya, berapa jumlah anak ahli neraka itu? Allah menjawab, daripada jumlah tiap-tiap 1,000 orang itu sebanyak 999 orang ahli neraka. Alhamdulillah. Ini besar pula dah haka. Fahluh lagi tu. 1,000 orang. 999 ahli neraka, seorang adalah 1,000 jadi ahli syurga. Kalau di sini kata ahli hisab, ahli komisar dia kata 99.90 pula dah. Kau halus lagi persen dia. Kalau hak tadi besar sikit, orang masuk syurga, hak ni kau halus orang masuk syurga. Waliyazubillahimallah. Allahumma ajirna minan nar. Maaf. Nah, kau halus orang masuk syurga. Kau besar orang masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna fi rahmatika wa ja'alna min ahli al-jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di saat yang berlaku kata tubik hukum Allah didengar oleh semua orang katanya. Akhrij ba'than nar, kita-kita semua akan dengar belakang sahib pada masyarakat. Ma ba'than nar, kata setengah riwayat, ma miqdaru ba'than nar. Jawab Allah Ta'ala, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in. Apabila dengar begitu, maka itulah masa yang jadi berubahlah oleh anak kecil. Anak kecil dia berubah. Kejut. huru hara da'ah, budak tak ada kena mikir gapa lagi tu pun. Kuat berfikir siapa tu ubah-ubah ni tanda kata tua dan berfikir banyak. Ubah. Sama ada fikir pakar atau fikir tak pakar suku kira lah. Tapi dia mikir banyak lah. Itu makna ubah. Nah, berubah putih lah kepala budak-budak lu. Susahnya. Ini dari kiamat esok. Ini ulama ada tafsir belah mana boleh berubah. Berubah budak ada ke dibangkit? Manusia sebagai budak ke? Khilaf ulama banyak. Satu pendapat mengatakan manusia ni hak mati halus tu dibangkit halus juga. Tapi dia kuasa tanya hak siapa lah semua orang debel siapa lah semua tu. Jalan bunuh kau minggu dulu kita ngaji dah. Orang hak debel-debel hak biasa takabur tu. Nah, Allah Ta'ala pakai esah sama sangat pala semua jalan tu. Begitu juga kata ulama, satu pendapat daripada pendapat yang banyak-banyak, dia kata budak halus bila mati halus bangkit halus, mati besar buat bangkit besar, mati orang duduk tengah mengandung bangkit besar dalam keadaan mengandung, mati dalam keadaan muda bangkit muda, begitu kata setengah ulama. Dengan sebab itu ada budak-budak halus bangkit besar dan duduk syurga mula-mula ni waktu bangkit kata setengah ulama. Jadi apabila ada budak halus, maka budak-budak amal hari akhirat esok berubah habis. Begitu juga. Dan berlaku guguralah oleh orang-orang perempuan yang mengandung akal kandungannya. Gugurah ni mana jatuh? Salur. Anak. Tak mengandung-ngandung? Salur. Tak ada beranak. Sebab belum beranak tu orang panggil gugurah. Ya beranak gugurah ni hasil daripada tak normalnya. Tidak jadi poketiknya. Susunnya rahim ibu tu. Dengan cara macam-macam. Kerana silap makan ke kerana. Apa dia pergi terbalik tu terbalik subuh waktu subuh kot ni maka jadi guguran. Jadi susah haru-haru dah tu anak dalam perut pun guguran bila cinta dan nak fikir banyak. Kata setengah ulama anak dalam perut pun dengar juga nak tubik temah tubik puluk mak hingga siapa berselerak tabak mak-mak itu orang panggil susahnya hari apa dia apa dia hari mahsyar. Ini kalau orang mati perut besar, kata setengah pendapat ulama. Ada setengah pendapat mengatakan Allah Ta'ala buat ciptakan satu kumpulan, buat jadi satu gambar. Gitu. Perut besar, perut besar. Ramah perut besar. Perut-perut mengandung. Perut budak alu, ramah perut budak alu. Jadi orang dia tengok belakang, budak alu rupak belakang, orang perut besar gugur. Dia buat satu gambar gitu. Kata setengah ulamanya, bukanlah benda ini berlaku. Benda ni tak ada berlaku. Cuma Allah Ta'ala kecek di sini. Nabi Maidu tafsir dengan ayat ni, dengan dening adalah nak kecek dengan lelaki ya. Daripada bersangat teh huru hara. Kalau ada budak ke, turbalah budak tu. Kalau ada orang yang mengandung, gugurlah mengandung tu. Katanya bukan mengandung sungguh, bukan budak ada sungguh tak. Jadi itulah nak ayat kata berlainan pendapat ulama dalam mentafsirkan hadis hasan ni. Berlainan pendapat ulama dalam mentafsir. Yang pentingnya tubik satu makna tak ada khilaf di antara semua ulama, iaitu bersangatan hari-hari satu hasah, tak ada khilaf bersangatan hari-hari. Sama ada gambar budak ada semua tak ada, ataupun dibuat cara camlah atau buat cara mana, tak ada menjadi satu persoalan bagi kita. Yang menjadi persoalannya hari-hari belah tu, apakah persiapan kita nak menghadapinya? Itu menjadi persoalan. Yang menjadi satu kalau yang kita kena pegang titik tu. Besar sekali. Dan engkau nampak manusia semuanya pening mabuk. Manusia sakra. Semua tu bapak dengar perisai Allah Ta'ala tu. Habis. Supaya kata. Supaya kita dengar berita kejut-kejut dah. Orang atau orang tu mati lah. Nah. Jadi. Tak ada. Habis perasaan. Jadi wasa mabuk. Mabuk. Itu keadaan hari kiamat. Bila dengar faslul qada, 99% masuk neraka, siapakah? Berasa nak yakin kata dia aku masuklah 1%, tak ada jalan sekabut, tak ada pihak yakin sekabut. Siang 100%, siang 99% siang. Berat. Sebab itulah, sebelum daripada kita nak jadi sakra di akhirat esok, marilah kita jadi sakra Allah ni. Kita rasa pening, bosan lah. Buatlah persiapan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita rasa pening di akhirat, kita pening lah ni. Sahabat-sahabat menangis dengan hadis ni. Mari kita menangis gatik dengan hadis ni. Klik kita baca, kita menangis, kita mikir belah mana. Kita nak letak diri kita di manakah celah 1% atau celah 10%. Bukan 1%. 10%. Kita nak letak diri kita mana. Tergamak ke dalam letak diri kita. Bersama-sama dengan para anbiya, para sahabat. Pasal tak gamak kita. Atau cuba kita fikir mari. Kita tak tergamak nak letak diri kita. Kita ada wasa nak buat Islam sekadar-sekadar ni orang kata kita keterlaluan cakar. Puak kelang sasna habirai lah. Puak kriak. Puak orang panggil melampaui. Puak orang panggil apa dia tak erti agama. Puak orang panggil tak erti dunia. Nuri kata pada dia. Puak orang panggil tak dengar zaman. Ada juga belah tu. Puak begitu, puak begini nyawi di puak dia. Kita nak ajak dengan puak-puak ada kata banyak-banyak tu, mari baca hadis tengok sekali. Lepas tu kita nak fikir belah mana, nak tak puak mana. Cuba mari pakat baca hadis 99% macam ni akal sekali. Lepas tu kita nak tahu tengok pahal mana agama, kita tak pahal lagi ke dia, ke jauh lagi ke atau dia pahal, kita tak pahal. Kalau sahaya perempuan agak puak, orang panggil hatu. Puak hatu buku. Puak gapo gitu kan. Ya tak ada syak sekabuk dah orang yang masuk syurga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dia. Kita kalau nak masuk syurga tak ada jalan kalau kita nak tak setinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang istina sebati juga kalau masuk syurga tak ada jalan kalau tak boleh tiru Siti Khadijah, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Tepat nak tiru, nak terjamin sikit, tirulah Siti Aisyah, tirulah Siti Sauda, tirulah Hafsah, tirulah. Jangan we berasa peramat, jangan peramat. Syurga tak boleh peramat, siapa berani peramat dengan 1%? Tak ada dalam bahasa dunia ilmu, falsafah mana pun. Tak boleh nak pergi peramat dengan 1%, tak boleh. Mesti kita kena rasa kita ni kena duduk dengan 99%. Pisahlah benih itu baik daripada 99% kepada 1%. Tak ada jalan kita ni wahlak ikut dia lah. Aku duduk sekarang ni lah. Nah, kalau agama Islam tak boleh duduk sekarang ni lagi, aku pakai sekarang ni lah. Jangan sama sekali, jangan. Nah, tak usah kacau awak lawa, kita tak ada adik gapo. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Nanti kita pergi sikit lagi dah. Kita pergi sikit lagi. Kita yang mempelajari hadis sahih belah ning ni. Nah. Kita dapati bahwasanya Nabi SAW bila dia cerita belah ni, dia kata didapati manusia semuanya pening, mabuk, walhal mereka tidaklah mabuk, bukan tidaklah masuk kena, tidaklah mabuk. Nah, walhal mereka tak mabuk sekali, tapi nampak mabuk. Kalau kita tanya, tak ada sesaka, ada kabar, tapi dia nampak ni haru-haru. Tengok sepengar gila, kacak dah, pacu tak gila ni. Tapi, apa sepengar gila? Susah haru. Seperti mana orang yang kehilangan itu, kehilangan ni, kematian itu, kematian, nampak pening dia. Padahal kalau kita tanya dia, tak, tak ada mabuk apa, bukan makan arak, makan apa, tak. Tapi nampak susah. Wa mahum bisakra, tidaklah mereka itu sebenarnya mabuk, tak sekali. Nah. Kemudian, akan tetapi azab Allah adalah bersangat tertu. Sebab itulah nampak pemabuk. Sebenarnya tak ada mabuk. Nampak pemabuk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu bersangat ter azab dia ke atas hamba dia masa tu. Masa tu baru. Azab bersangat ter masa tu baru tak sampai di neraka lagi. Walaizubillah min dhalik. Sebab tu saya ayat dah. Amalah jahat ni. Yak dilpah amal tu berasa lah. Dunia berasa lah dah. Hati dia tak sedap suka orang jahat ni, hati dia tak senih sama orang jahat. Tak ada orang jahat dalam dunia ni hati senih. Begitu juga orang baik. Dia baik sah ni enggak. Berasa sejuk tengok mata. Rasa dengar pun sejuk telinga. Dia kecek, dia bergaya, dia gapar sejuk. Dia lain lah. Di dunia pun nampak terhormat oleh orang-orang yang mulia. Akhirat pun dunia. Setiap langkah dia tu ada balasan lalu. Cuma balasan yang orang panggil. Dalam istilah Allah SWT dia katanya. وَلَيُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Istilah tu azab al-adna ni azab hati kecil dulu di dunia ni, jadi halah perah ke, jadi gagal kerja, jadi tak jaya kerja, jadi sakit kau tu sakit kau ni. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ untuk kami tu nak mengecakkan mereka itu بِالْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, sebelum daripada nak kecak azab besar itu dalam neraka oleh Zubillah yang bersangat tak. Kalau api pun 70 kali ganda api dunia oleh Zubillah. Dengan sebab kami tu azab kecil-kecil lah dunia ni nak ikhabar ke diri itu. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah SWT. Menyebabkan dia terpelihara daripada azab yang akbar, yang besar. Sebab tu ada manfaat kalau Allah uji lah dunia ni. Seperti Allah ujikan orang Bosnia misal. Tu orang panggil azabul adna dia panggil. Wala nuziqannahum minal azabil adna. Atau ujikan orang kafir dan sebagainya, orang munafik, orang apa. Ada Allah Taala nak cuba izaqahkan apa dia? Azab kan, azab dia. Kemudian pula maka jadi bersangat telah oleh keadaan itu ke atas mereka. Jadi bersangat telah ke atas mereka keadaan. Mulia sebillah minna. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah ada di antara kami lelaki itu ya Rasulullah, yang mana hanya seorang sahaja dari 1,000 orang terlepas daripada neraka tu? Manakah, mana boleh ada kau lah tu, siapa kau hak kuasa nak duduk seorang gitu tu? 999 lagi neraka belaka. Sekurang-kurangnya misalnya kalau kita seorang anak kita masuk neraka, isteri kita masuk neraka, sudah tentu kita tak sedar dah situ. Di situlah orang panggil sangat risau perasaan sahabat. Tak ada nak buat. Susah hati, terhiri hati dengan hadis ni. Tapi Nabi tak leh tak royak bagi hak sengati. Hak sengati kena royak. Ia berkata, ning cara keluar, ning orang panggil nampak nak lepas sikit, bagi kita perhati sikit. Bergembiralah wahai sahabat-sahabatku, tak usah pusing sangatlah. Ada hak teriak, tak usah teriaklah. Ada hak muka berubah, tak usah berubah sangat. Ada hak susah hati, ada macam-macam. Ada kecak gaduh-gaduh-gaduh. Buat kesebab perasaan. Akhirnya Nabi kata, "Absyiru, bergembiralah hai sahabatku." Sungguh perkara ini benar ya kata. Terapi ya kerana sesungguhnya daripada Ya'juj wa Ma'juj itu 1,000 bilangannya, dan daripada kamu hanya seorang saja. Itu dia. Ya'juj 1,000, Mu' seorang. Ada sengsengah lafal lagi. Ya'juj 999, Musa. Tu jadi nak ayat kata Khoning ni termasuk Ya'juj jauh Ma'juj kata. Dan bilangnya Ya'juj jauh Ma'juj tu banyak bilangnya dia, lebih pada bilangnya manusia lagi. Kata sengahnya bilangnya Ya'juj jauh Ma'juj tu banyak, lebih berganda-ganda ke atas bilangnya orang mu'min. Kata setengah Ya'juj wa Ma'juj itu, iaitu Ya'juj sungguh dan orang-orang yang musyrikin hak beragama dengan agama Ya'juj wa Ma'juj. Daripada hadis ni Nabi SAW dia buat tafsir dua lah. Ulama bersalah pendapat masalah mentafsirkan ayat ni, ada ni banyak. Ulama pun berat sungguh hadis ni. Pakak mai hidup kecek hadis. Pendapat ulama dalam mentafsirkan dua hadis ni, Kata Al-Karmani, salah seorang pensyarah kepada hadis Bukhari, dia kata inna makrumal adad huna la i'tibara lah. Fattakhsis bi'adadin la yadullu ala nafi zaidi. Wal maqsudu min al-adadi al-adadaini, maqsud min al-adadaini wahidun wa huwa taqlilu adadil mu'minin wa taksiru adadil kafirin. Terperhati molek-molek pendapat ulama ni, orang yang nak pakai ulama ni. Pakai ulama betul ni, betul kita nak pergi hadis. Betul kita nak pergi ayat Quran tu pakai ulama betul tu. Nah, ulama yang pakai otak dia suluh lah mana pada ayat tu. Nah, ni orang yang panggil pakai ulama dalam bentuk muqayyad sana kepada hadis dan Quran. Itulah sebenar-benar maqam ulama duduk situ. Mari duduk tafsir Quran tu. Kita pun tengok di Quran tu, suluh di ulama ni belah mana. Kita nak pergi faham Quran tu, ulama ni pakai pelita pecik dia suluh Quran. Tu mana begitu. Ni ulama ada suluh kata asal ni. Dia kata sesungguhnya fahami bilangnya itu tidak ada etibar baginya. Ya, 99%, 999%, tidak etibar. Taksis itu bukan maknanya tidak boleh tambah daripada 99 ataupun daripada 1 dan 2 yang ditaksikan. Bahkan dia kata maksud daripada bilangnya dua-dua itu sama ada 999 dari 1000 atau 99 dari 100. Dua-dua itu nampak nak serupa tapi nilai dia tak sama. Ya ada kunka tak serupa dua tu. Nampak tak tu? Dia kata kedua-duanya satu saja tujuan. Iaitu kepada taqlilu adadil mu'minin. Mempersikitkan bilangi orang mukmin, wa taksiri adadil kafirin. Dan memperbanyakkan bilangi orang kafir. Senyakna-senyakna bukan makna 99 dok daripada 100. Tapi nak ayat kata kinayah daripada puak mu'min sikit yang masuk syurga. Kalau masuk neraka tu banyak mana. Tengok siapa? Nah, boleh nak kata 99%. Kinayah, kecaknya lah kinayah. Ini tafsir Karmani. Soalnya tafsir. Soalnya Tok Guru kita. Kita lepas dulu Tok Guru tu. Nah, berkata Al-Asqalani. Asqalani salah seorang Tok Guru Dababna Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah seorang daripada pensyarah kepada hadis Bukhari, sahih Bukhari. Bukhari ni banyak pakat disyarah hadis dia. Hadis bukan Bukhari, hadis hak Nabi. Bukhari wa'ri. Bolehlah kitab dia. Jurum nulis waktu baiklah kitab dia. Jurum riwayat. Cari belak hak sanak sahih sungguh. Mai bolehlah kitab dia nama sahihul Bukhari. Hak tak sahih tak ada boh. Ha, itu dia. Puak syarah dia pensyarah ke hadis Bukhari itu ada banyak. Setengah daripadanya Karmani. Setengah daripadanya Asqalani. Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Haytami itu. Nah, dua-dua itu Ibnu Hajar belakang. Nah, Ibnu Hajar Asqalani orang dulu. Ini terkenal dengan muhaddis. Mazhab Syafi'i juga. Ibnu Hajar Al-Haytami ini orang kemudian sikit. Dekah dekat 100 tahun lebih orang ni dekahnya. Nah, tu dia Ibn Hajar Al-Asqalani ni orang sebelah balik Asqalan. Nah, sebelah balik Palestin. Ibn Hajar Al-Haytami ni orang Mesir, mari duduk di Mekah. Nah, tu dia dua tu ulama Syafi'i yang terkenal. Hak ni terkenal ahli hadis Ibn Hajar Al-Asqalani ni. Nah, dia kata adanya beberapa jawapan lain lagi. Bagi dia kata ada pak tanggungnya di atas hadis ninya. Tanggungnya pertama dia kata, mari kita tengok Ibn Hajar Tok Guru kita royak lah mana. Dia syarah hadis ni. Dia kata hadis Abi Sa'id. Ni nak kenal ada Abi Sa'id dengan Abu Ibn Hurairah hadir. Abi Sa'id tu hadis hak 1000. 1000 cabut 999. Sore masuk syurga 999 masuk neraka. Tu hadis Abu Sa'id lah tu. Hak Abu Sa'id royak, hadis Nabi kedua. Hak Abu Sa'id royak. Hadis Abu Sa'id dan orang hak pakai paham kata 1000 tu sore masuk Islam, makna 10000 tu 10 orang ya. Itu di ditanggung ke atas semua anak cucu tu ada, termasuk Ya'juj jawa Ma'juj katik dalam tu ya. Termasuk Ya'juj jawa Ma'juj. Maka sikitlah anak cucu ada tu masuk syurga 1000 ke seorang. 2000 ke 2 orang. 3000 ke 3 orang. 4000 ke 4 orang masuk syurga. Bilangan ni masuk bilangan Ya'juj jawa Ma'juj katik. Manakala hadis Abi Hurairah hak kata 100 cabut seorang saat itu, ya kun ka tak serupa 100 cabut seorang ni bila 1000 orang 10 orang lah. Tadi 1000 orang seorang baru. Hadis Abu Sa'id 1000 orang seorang masuk syurga. Hadis Abu Hurairah 1000 orang 10 orang masuk syurga. Apa? Baru 2000 orang 20 orang hadis Abu Hurairah. Habis Abu Sa'id 2000 orang baru 2 orang baru. Tekah teruk dua tu lah, tekah teruk dua tu. Ibnu Hajar dia kata hadis Abi Sa'id ni ditanggungkan hipung semua puak makhluk Islam dan kafir, Ya'juj jadah manusia ni. Ya'juj ni pia, Ya'juj ni. Ya'juj ni anak cucu tu ada juga. Itu menurut asahul aqwal. Ya'juj jawa Ma'juj asal daripada Ya'juj. Ya'juj tu maknanya mari daripada Ajijun Nar, suara api dan bunga-bunga api. Tu nulu bunyi api tu naik bunga kruk-kruk tu dikatai Ajij asal dia. Ya'juj tu maknanya sebab apa ditasbihkan benda tu ambil nama tu mari tak kepada makhluk hak nama Ya'juj Ma'juj tu. Kerana bersangat teh banyak ya, papi banyak dah bunga buru naik begitu Ya'juj banyak lah bilang apa dia. Tak tubik lagi Ya'juj tak lagi sampai hari ini barangkali wallahu taala alam. Kerana tubiknya Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu daripada alamat kiamat. Itu salah satu daripada alamat kiamat. Apa tubik dia tu maknanya? Alamat kiamat siapa? Waliyazubillah min dzalik. Dan kerana puak dia tu bergomor sama sendiri, bersangat sama sendiri, beripung duk tindas sama sendiri, tindas sepengah ulak buat dia sikit lagi. Malah mana rupa, bersalah ulama banyak sifat dia berganam-ganam. Yang penting kita tahu tengok dia anak cucu tu ada. Kata Wahbun dan Muqatil, salah seorang ahli ulama tafsir dan ulama hadis juga lah dia ni. Dia kata, hum min waladi Yafis ibn Nuh. Mereka itu anak kepada Yafis bin Nuh. Anak cucu Yafis bin Nuh. Ya, Nuh tu ada anak tiga orang. Okay, hak-hak duk tak kapal. Keturunan Yafis itulah akan tubik Ya'juj jawa Ma'juj. Yang keduanya, hum jilun minatur, satu generasi dari perawai Turki. Kata. Itu pendapat Bahak. Yang ketiganya, mereka itu adalah daripada anak ada. Kalau tak dipan ada juga, Turki baik, Nuh pun baik. Kalau ni anak ada, kalau tak ada kena pakai Hawa. Ni saya duk kecek ni kata Imam Nawawi belakang ni. Imam Nawawi dia nakal masuk dalam syarah Sahih Muslim dia. Kalau kata tamada-tamada saya tak ambil, mari royak demo. Nah. Pendapat kata Ya'juj jawa Ma'juj tu anak ada ya, bukan anak Hawa katik dak. Hak ning Ka'bun berpendapat belah tu. Ka'bun berpendapat belah tu. Dia kata sesungguhnya ada asal itu cerita. Wallahu taala tak ada hadis dah hak ni. صلوات